Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Zuhair bin Harb, haddatsana Umar bin Yunus Al-Hanafi, haddatsana Ikrimah bin Ammar. Qala haddatsani Abu Katsir, qala haddatsani Abu Hurairah, qala Qala dawa sapa Abu Hurairah, kunna qu'udan haula Rasulillah. Kunna ana kita para sahabat iku qu'udani padha lungguh-lungguh, padha santai-santai haula Rasulillah, ana ing sekelilinge Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mana iku sertane kita Abu Bakr, termasuk di antara kita mana iku sertane kita Abu Bakr utawi Abu Bakar wa Umar lan Umar. Fi nafarin ing dalam siji kelompok sahabat. Faqoma mongko jumeneng atau berdiri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina saking antarane tengah-tengah kita. Fa abta mongko ora langsung balik sapa kanjeng Nabi, maksudnya ilang atau tertunda sapa Nabi, tertunda kembalinya alena ing atase kita. Wa khasyina lan kuatir sapa kita ayyuk tatoa ing yen to den culik sapa Nabi dunana tanpa pengetahuan kita. Wa khasyina lan kaget sapa kita. Jadi zaman itu zaman perang, jadi ditakutkan Rasulullah hilangnya itu karena diculik. Fakum namo ko jumeneng kita. Fakun tu mongko ana sapa ingsun awalaman iku kawitane wong faji akang kaget sapa man. Fakharatu mongko golek sapa ingsun abtagi, fakharatu mongko metu sapa ingsun abtagi kale golek ingsun Rasulullah. Ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu sigo nekani sapa ingsun haiton ing siji pager, siji pembatas lil ansor kedue sahabat ansor li Bani Najjar niku sahabat ansor sing sangka Bani Najjar. Fadur tu mongko muter-muter sapa ingsun bihi ing khaitan lil ansor. Maksudnya pager ke iso dileboni. Ingsun muter-muter hal ajidu lagu baban. Ono to medui sapa ingsun lagu kedua khait baban ing siji pintu. Falam ajid mongko rantuk sapa ingsun. Faizan mongko nalikane mongkono ketika aku golei pintu. Robi on utawi ono robi, ono kanal. Sorong begini no, parit itu. Kanal air apa? Kalen. Kalen. Robi on dekaren, tapi kanal utawi toro merikoni ku parit. Ya tekulu kang lebu apa kalen dijau fiha iden ing dalem jerone tembok, jerone pager-pager kebun. Min bi'rin sangking sumur khori jaten kang metu. Warobi iku aljabil iku kalen. Karena gak ada pintu anane kalen, Abu Hurairah lebu liwat kalen iku. Fah tafat du, mongko melebu sopo ingsun. Koko lebu sing ngesot iku apa? Brebes. Aku elek lah, brebes. Brebes apa? Brobos apa ingsun? Kama ayah tapi itu kaya oleh brobos apa asal lagu apa musang apa cuman kopi luar. Pada kau tu, ni manusia gue dan kopi bekas luar malah lara. Jangan itu tidak gelum. Pada kau tu mongko mancing sapa ingsun ala Rasulillah. Eng atas kajing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakola mongko jawab sapa Nabi. Nabi munteng jero kebon niku. Abu Hurairah ta ana ta utawi Al-Ja'i Abu Hurairah. Apa iku Abu Hurairah maksude? Halil Ja'i Abu Hurairah. Pakola mengko dawuh sapa Nabi Abu Hurairah. Ana ta utawi sing teko iku Abu Hurairah. Fakul tu mongko matur sapa ingsun na'am nggih ya Rasulullah kula Abu Hurairah. Kala dawuh sapa Nabi masanuka. Kowe ono apa? Kul tu matur sapa ingsun. Kunta bena azhurina. Pak kumta fa'abtok ta'alina niku. Kuntu kunta maksudnya. Kentas kuntas dan tenun. Kunta fena adurina vakum. Ini logika ini. Ini kunta ini. Kunta. Bila salah. Kunta wonten panjenengan ku fena adurina. Tidak sama lah mikir mus. Bagian mikir. Mata keliru. Ya. Kunta wonten panjenengan fena adurina. Ono antarane tengah-tengah kita. Vakum tamongko ujuk-ujuk jumeneng panjenengan. Fatok tamongko terlambat kembali jenengan alena ngatasi kita. Fakasi namun kau khawatir kita antuk tato ayan tau dan culik panjenengan dunana tanpa kita. Fakasi namun kau kaget kita. Fakun tu awalaman fazia. Mongko te ingsun kawitane wong sing kaget. Faat itu mongko nekan ingsun hadal haid ingkilah kebun. Fakhtafat tu mongko brobos sopo ingsun kama yang tapi susalap katuswaw. Waha ula innas. Ini jauhnya kan Abu Hurairah. Utai mongkono-mongkono manusia. Sohabat yang dari jagungan sedentet. Iku waro iku ada guru ingsun. Ini masih di luar pagar. Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Abu Hurairah tahe Abu Hurairah. Ini ben sampean roh ilmu sing asli tentang la ilaha illallah. Oh, jangan mutlak lek tu soalnya. Fakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Abu Hurairah ya Abu Hurairah. Wa atoni lan paring sapa Nabi ning ingsun alaihi ing sandal lorone Nabi. Kanjeng Nabi disemeni, wae Abu Hurairah dikai sandale loro. Ora roh ra jelas. Fakola dawuh sapa Nabi, idhab bina alayya hataini. Idhab budalo sira ya Abu Hurairah bina alayya. Kelawan sandal loro ingsun hataini yo ikilah sandalku. Faman laki tami waro ihadal haid. Faman mengkoti sopo wae laki ta ketemu sira min waro ihadal haid ya syahadu alla ilaha illallah. Mustaik linan hale yakin biha kelawan hadil kalimah apa kol buru atini man fabas syirhu birjanah. Moko seneng-seneng sopo wong nyeneng-nyeneng sira hu ingman birjanah tiklan suat. Pokoknya kan gue sandal kan ngumum no nak mangkola la ilwah dakola lewah birjanah. Kita ngerti kaji Nabi kadang aneh. Ana ono wali-wali aneh anut nabi ne. Wong umumna kalimat tauhid tok modale napa? Sandal. Aneh. Dadi jazabu ilmu kuno. Pakana. Tak kira ono wong jahat berkanggar wong ya aneh, kiyaine ya aneh, masyarakat ya. Dise ono wong aneh ketara aneh mergo liyane umum saiki wong aneh ra ketara aneh wong kabeh ya napa? Aneh. Pakana mongko ono sapa Fakana awalaman lagi itu. Fakana mengkono posaan iku awalaman kawitane wong lagi itu kang ketemu sapa ingsun Umar Umar. Fakala mengko dawuh sapa Umar. Mahatani na'lan ya Abu Hurairah kowe gua sandal maksud piye ya Abu Hurairah. Fakul tu mengko maten ingsun hatani na'la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakani bi imaman lagi itu ya syahadu alla ilaha illallah mustaqinan fi qalbu basar turu bil jannah. Iki sandale Kanjeng Nabi aku nggih pengumuman wong sing maca syahadat yakin mlebu swarga. Umar gak ambil pusing. Fadur apa mau kau mukul sama Umar? Jadi cuma tak sih Umar. Kau zaman roh antara ulama bermu balik kau benbito. Jadi orang tinggal alil ngawur pun cara zaman tidak Umar dicotos sih. Bena saja ya antarane dodo loro ingsun. Fakoror tu mongko terjungkal ingsun isi kedua bokong ingsun. Maksudnya nganti terjungkal. Jadi dicotos nganti apa? Terjungkal. Fakola mongko dawo sopo Umar, irji ya Abu Hurairah. Gue pernah salah dengar, saya balik. Darat ini konfirmasi. Aku balik. Tenan tau orang Kanjeng Nabi gawe keputusan ini. Farojak tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajas tu mongko tu madang insun bukaan halin nangis. Balik ben nangis ngumpar dicotos. Wes ngono waro kibani lan nututi ning insun sapa Umar Umar. Jadi dorong-dorong Pak Umar dijegung-jegung nang. Faidan wa ala asari. Umar dibule melok ambek jegungi kongguri. Ayo nang balik pasai piye. Fakola li Rasulullah malah kaya berapa kau nangis tau nopo Nabi tenang ya kultu laki itu Umar fakbar tu bila di kastani bi fadurba bina satya durbatan korotul isti wah gara-gara tugas jenengan kalau dijotos Umar terus kola jauh sama kanji Nabi irji ya gak mau bebal ini pun berarti jotos malah kau nopo fakola lagu Rasulullah jubile Umar muntung beriku fakola lagu Rasulullah ya Umar maha malaka ala mafa'alta. Mau tahu apa khamalan dorong apa ma alam apa alta main pukul karena pembiye. Abu Hurairah tak kongkon aku ke pengumuman kok gue main pukul karena pembiye. Kala ya Rasulullah biabi antawa umi demi bapak ibu kula. Aba asta Abu Hurairah bina alaika malaki ya syaitu alla ilaha illallah mustaikinan biya kolbu basyara hubil jannah. Apa betul jenang ngutus Abu Hurairah ke pengumuman nak wong sing ngendikan la ilaha illallah apa dakholal jannah. Jadi Nabi, kalau ada usaha kanji Nabi, na'am, yo, yo aku sih ngongkon, yo ngongkon ku yang ngonotin, yo. Dari Sayyidin Umar, kalau ada usaha Sayyidin Umar, falat apal, mau ngongkon ampun ngoten. Benar-benar roh, ini kata ulama, benar-benar asal usulnya khatis mangkola, ya Allah, tak kolal. Pak ini mengkau saat temen ingsun, aksa iku khawatir sopa ingsun, ayat takilan nas. Ayat takilan yang pasrah sopa anasu menuso alih yang atasi kalimatul hak, atau kalimatul syahadah. Fakhol lihim ya'malun. Fakhol li mongkong ngembarno siro, membiarkano siro Kanjeng Nabi ing wong akeh ya'maluna hale padha ngamal sapa anas. Maksudnya, mbok biarkan manusia itu normal, ora usah duwe akidah-akidah sing rawan nyesatkan. Dari Kanjeng Nabi kala Rasulullah fakhol lihim yo sebeno ngono. Niki kula nama to hadis kali. Haddatsana Ishaq bin Mansur akhbarana Mu'adz bin Hisam qol haddatsani Abi. Angkota taqol haddatsana Anas bin Malik. Anak Nabi Allah wa Mu'ad bin Jabal rojifu ala rohli. Pas Mu'ad niku goncek Kanjeng Nabi. Ini maksudnya untuk sitok ditumpahi wong loro jenis goncek. Kala dawuh sapa Nabi ya Mu'ad kala labbaika Rasulullah wa sa'dek. Kala ya Mu'ad kala labbaika Rasulullah wa sa'dek. Kala ya Mu'ad kala labbaika Rasulullah wa sa'dek. Kala ma min abdin yasyadu alla ilahi wa anna muhammadin abdu wa rasuluh illa harramahu wa ala nar. Kecuali Allah ngaramna mlebu neraka. Kala dawuh sapa Mu'ad ya Rasulullah apala ukhbiru bihanna. Ana to ora nyritakno ingsun biya kelan hadil kalimat to hadhi tafsirah ni annas ayang menungso fa tafsiru ben padha seneng sapa annas. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi idzan yattaqil. Idzan nalikane mengkono yattaqil padha pasrah sapa annas. Lah niki fa akhbaro mongko gawe cerita biha kelan hadhil kalimat utawa biha dal hadis sapa Mu'adzun sapa sahabat Mu'ad inda mautihi nalikane matine Mu'ad oleh gawe hadis gawe cerita taat tuman krana wedi dosa kitmanul ilmi wedi dosa nyimpen ilmu taat tuman krana wedi dosa kitmanul ilmi taat tuman krana wedi dosa kitmanul ilmi nyimpen ilmu niki kula terangno nggih kula sekali mukadimah niki hadis nggih kula bolak-balik yang diyakini ulama seluruh dunia ashaful kutub ba'dal Qur'an Bukhari napa kita sering dengar entah itu mubalek, entah kiai, entah siapa saja pokoknya dari mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Wonten sing nambahi mustaqinan biha qalbu napa mukhlishon biha qalbu. Artinya ada yang nambahi mustaqinan biha qalbu sing atine yakin tenan, wonten sing mukhlishon biha napa qalbu sing ikhlas tenan mesti dakhalal jannah. Bahkan ada hadis yang lebih ekstrim gini ku zaman niku Abu Dzar sebagai seorang sahabat itu mensomasi ya Rasulullah wa in zana wa in saraka senajan to ya tau gendo tau nyolong. Nabi jawab ya, iya wa in zana wa in saraka senajan to tau gendo tau nyolong. Abu Dzar cek protes, mosok Nabi wa in zana wa in saraka ya wa in zana wa in saraka. Sampai 3 kali. Kemudian sampai Nabi ngendikan, "Wes Abu Dzar pe seneng ra seneng iku aku sing ngandani Jibril." Sampai istilahnya ini bahasa Arab, "Wa in rahima anfu Abu Dzar." Oh dua sari kerong gerumpung kandani gak langsung muni ya dari kanji Nabi lalu kalau termasuk kiai yang meyakini misoh itu setengah sunnah kalau Nabi dia sering misoh gitu biasa lho itu yang hadis biasa wailak wailak ini maknanya gak ciloko ciro Nabi itu nak nerang sahabat gak paham-paham ngerti kan sakilat kau mau cek siapa buat enggak anak kue kalau diterang lo gak paham Mbak Nabi ini Yogyakarta jadi sopan kabeh. Adanya artinya orang biasa Nabi. Nabi juga biasa, misoh juga biasa. Lah Nabi Ibrahim juga biasa misoh. Uffin lakum wali mata buduna. Uffin artinya apa? Ya jancok woy golongan yang unung. Golongannya woy. Abu Dzar bantah terus dari kanji Nabi. Wa in rahimaan bu Abu Dzar. Oh dasar Abu Dzar, irungnya gerumpung. Irung coplok ya. Dari Abu Dzar, wes coplok lah, penting lego aku sebantah. Nah ini nanti karena hal ini sensitif, saya nerangkan nanti 3 tahap. Satu dari formal riwayat ya. Dan ini harus sampean pegang, formal apa? Riwayat. Nomor 2 kemudian asal-usul kenapa manusia segampang itu memahami mangkola la ilaha illallah dan qolal jannah. Terus yang ketiga dari segi hakikat, hakikatul ilmi. Ya atau hakikatul ma'lum. Ya dari segi riwayat ini rukono ya. Dari segi riwayat itu tidak ada sebuah keputusan agama yang apapun objektifnya atau apapun benarnya tetap mengundang resiko. Ini mengundang apa? Resiko. Agama Islam itu kan identik dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jelas-jelas secara akurat, secara valid, Abu Hurairah jelas-jelas dijauhi Nabi kon dia pengumuman. Nggih, pengumuman mangkola la ilaha illallah mustaqinan biya qalbu dakhalal wong sing nggih wong sing yakin la ilaha illallah mesti mlebu swarga. Tapi ketika keputusan itu diumumkan oleh Umar, Abu Hurairah dicotos nanti tiba. Karena Umar mikir wong saiki sapik gelem salat, gelem zakat, gelem sopan, dan kadang nak waras ya gelem sedekah, gelem apian nyepuro kancane barang pokoke sudah waras. Tapi gara-gara minimalis paham la ilaha illallah. Itu kan wong terus iso agak zakat lah pokoknya qala la ilaha illallah, medit lah pokoknya qala la ilaha illallah, gentol lah pokoknya tetap qala la ilaha illallah. Sehingga dawuh Nabi begini oleh Umar dan bahaya. Mana Abu Hurairah? Dua toh. Menawa kan Umar ya pinter ini. Dua toh Abu Hurairah kan gak resiko, paling uteke sing salah paham. Dadi dua toh saya. Bareng takon ning kanjeng Nabi, napa betul ya Rasulullah engkau mengurus Abu Hurairah ngene jare kanjeng Nabi, yo aku sing ngongkon. Abu Hurairah cerita, tapi kula dicotos ya Rasulullah. Akhire tak kok Umar, kok mbok jotos piye? Itu bahaya sekali ya Rasulullah. Fakhallihim ya'malun. Mbok biarkan manusia itu ngamal, ra usah jenengan ajari sing minimalis ngeten malah ruwet. Ternyata ini Kanjeng Nabi ngendikan fakhlihim ya nak ngono jajarno. Jadi iki mubalig sing biasa ngomong ngono iku kudu tobat. Iku dhisik zaman Umar kafarahe dicatat. Dan perlu dicatat Rasulullah sudah merevisi itu, ndak boleh diriwayatkan. Jadi nak ngriwayatno kudu sempurna kaya kula ngajine tengah tiba. Akhirnya Nabi kan nuruti Umar fakhl. Ya sudah jangan apa sebarluaskan, jangan publikasikan, jangan maklu. Aku lo nanti tangkil sekarang. Gak ngono Gus Umar itu dari sahabat kok wani Nabi ini. Canggemu Umar itu ya sahabat, tapi mertuaan ya. Boyo ngaji ku mikir om nih. Ya Umar itu sahabat tapi apa? Mertuaan ya. Nah mertuaan anda nih mantus ya. Gus Gus aku mau buka kuyon, aku yuk buka kuyon. Dari sahabat kok wani Kanjeng. Ya Pak, emang itu apa ya, kandang ini bertuah ya menurut Fafal ini. Ini dari segi apa? Riwayat. Riwayat absah yang diyakini sahih oleh ulama. Ini itu Bukhari apa? Muslim. Buat takut ada ulama Wahabi, jadi Allah yang ngakon. Kalau Bukhari Muslim itu kitab sahih. Kemudian kedua riwayatnya Mu'ad. Ini itu pas nate sak untung, sak tunggangan dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dakwah seperti yang didakwono ini ini Abu Hurairah. Pokoknya mangkola lailu, aku haram aku poh alam, nah gak bakar melebun rokok. Tapi ketika Mu'ad ini berbalik, ya, kalau riwayatnya Mu'ad itu berbalik, artinya ketika Nabi ngendikan begitu, Mu'ad langsung senang. Ya Rasulullah, apalah ubasiru binnas, ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jadi Mu'ad langsung ingin supaya umat itu senang. Apalah ubasiru binnas, ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jawabnya kaji Nabi, idhan yattakiru. Ojo umum nongko uang terus nampati ngamal, mau mentang-mentang tak ngulah ilaha il. Ini perusahaan mencatat. Akhirnya Mu'ad menceritakan hadis itu nunggu mau mati. Sebenarnya mata ilus, lerek-lerek. Iku lagi nyerita no hadis itu. Jadi dianggap ilmu pamungkas. Ciri utama ilmu pamungkas itu dikakna nak uang ngapai mati. Orang sigo pidato, paham. Lepun sama ngerti, ini asli riwayat. Tuh. Akhirnya Mu'ad mau kapundut itu diceritakan no hadis itu. Ta'astuman, mergo wedi dosa kitmanun. Sehingga mulai angkatan sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in. Ini kira cerita ada hadis ini, ngetah ini mati, paham ya? Orang gak modal, beda? Beda. Saya ini sebutnya yang tentang etika, ngerti ini sebutnya. Yang beda itu yang mergo rapah paham. Aku yakin yang beda itu gak tau mau hadis ini lengkap. Mungkin ini dewa yang ngutip. Yang rumah orang tambah rapah. Kalau rapah paham, seneng mergo buswar, gomu murah, cocok, paham ya? Jadi gue asal usulnya. Tapi teks asli tentang jaminan mangkola la ilaha illallah dakhala al-jannah itu ngalami kayak begini. Ngalami dialog ilmiah, ngalami pertimbangan sebab akibat. Dan akan bahaya kalau manusia meyakini la ilaha illallah kemudian langsung dakhala al-jannah. Makanya Nabi bisa mati Umar, faqallihim ya'malun. Bu, jangan begitu ya Rasulullah, manusia biar saja. Tidak usah ngedikani begitu, mari enak-enakan. Tidak usah ngamal, mergo mentang-mentang wis qala la ilaha illallah. Ya itu dari segi riwayat. Akhirnya dari Nabi sampai tabi'in, tabi'in, tabi'in, sampai kita, riwayat itu sampai kita itu nunggu inda wautihi. Yaitu kalau sudah mau mati, baru diriwayatkan ke muridnya, ke anaknya. Begitu terus. Sampai zaman edan ini, juga modal beda. Beda. Mulanya kadang ini benar riwayat. Zaman akhiru kasirun kutobahu kolilun ulama'u. Sing tukang pidato akeh, ulama emosi. Beda. Artinya apa? Agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mubalig. Karena rata-rata ulama ora iso pidato, mergo ora lucu. Sing pidatone lucu laris, tapi cara menyebarkan agama mbok bener mbok ora, ora tau sinau. Lah dino mlepok ping telu le sinau kapan? Paham? Dino kok pidato ping? Iku lek mutolak aku kapan? Gua boten nate pengajian teko, mbok tampa kula ngundang pengajian pidato boten nate. Mun terkenal. Tapi rata-rata yang dihutang balik, rata-rata nanti ngaji kula. Mesti kula nuwun tenan, ampun, ampun, tenan. Itu juga kula, yang khas ulama, ben ulama. Ulama itu mulang ngaji, ini rasa beda. Yang dihutang dosa. Paham? Yang dihutang dosa. Kula sering dihutang, yang tak omong. Itu juga gambar ulama, ulama kan beda. Tapi ini, kesekerasannya wonten ulama yang beda. Dosa. Kira niat ngaji, ngaji ini. Gak gelem, ya wes. Ulama bergambar. Pidato ya ben pidato amun ngono. Tapi ya muga-muga tobat nak gawe ajaran salah. Jadi bahaya sekali. Makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat ya. Asal usulnya hadis mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Ternyata Rasulullah itu disomasi Umar, itu bahaya sekali ya Rasulullah kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan. Nyatanya Nabi nuruti, faqallihim ya'malun. Begitu juga ketika era Mu'ad, ketika Mu'ad minta supaya itu disebarluaskan oleh Nabi, ya jangan. Sehingga Mu'ad meriwayatkan itu nunggu indamau mautihi, ta'atuman. Karena takut kitmanul ilmi, meskipun gitu tetap diberitakan tapi nunggu dekati mati. Dan cara memberitakan Mu'ad murni karena takut menyimpan ilmu. Kalau disimpan Mu'ad kan bahaya, ilmu itu tidak sampai ke tabi'in, tidak sampai ke kita kan. Andaikan saat itu Mu'ad tidak menceri. Tapi kalau menceritakan secara berlebihan, secara arogansi, secara memanfaatkan, nanti juga menjadi Islam yang gendoh-gendoh, mergo mentang-mentang. Wis modal? Lailahaillallah. Itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur, melahirkan Islam gendoh. Mentang-mentang mengkolelewah, gakolal. Tapi kalau tidak ada menceritakan sama sekali, ilmu ini hilang. Sehingga kita baca dua riwayat ini sudah sempurna. Riwayatnya tetap kita sampaikan, tapi sempurna. Termasuk pertimbangan faqallihim ya'malu. Terus nomor dua, saya bicara dari segi syariat. Ini dari segi riwayat. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, bosuloko, mbah koros, pokoknya. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini rumah notenan ini. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Yeah. Kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten. Yeah. Ketika kula maca diskusi ini utawi perdebatane kali jaga mbek Siti Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Darahnya Siti Jenar, daging kamu itu hanya onggokan daging, nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis, kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuatan yang jembok gue sujud itu sebentar. Mikir kan juga, wah. Rugi ke sujud ke badok ke tangan, jasa itu sebentar kuntek. Orang-orang sendiri toko enak sujud, mereka jasa itu mau sebentar jadi bangkai. Lah nang ngono sujud ning hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohom iku lho kon sujud mbek pangeran. Nek sujud mbek fisik rugi wong fisik sobanen. Mikir kali. Wong kula balik kali Joko mantan wali preman terus dak debat pusing. Sikil tenan kok belajar ta tau ning Irak. Sing jelas sing mulang gak sadem ora menangi. Wah, wong ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar la ilaha illallah itu ya wahdatil wujud itu innalillah wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya kok ruhin mati, nah aku kan muni innalillah wa inna ilaihi rajiun, saiki ruhin wis mate. Mate ku balik ning pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu di jasate ruh. Tersiksa di sini. Akhirnya apa mangane kudu kerja piring Jepang, tersiksa roh. Adol roti mau tersiksa. Misalnya kiai apa mangane dalam kudu pidato orang jam bareng, tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ora butuh mangan, ora butuh ngombe, gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho ini tenang sih, kita marahin ya bener. Dan kula bosen. Sama betul loh, guru waras maksudnya. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek. Ya. Waras secara hakikat. Kula ini mau merasa lagi sampean itu ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Karena ketika ini sekarang dihikam, wong ratau muka sahabat, rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka sahabat. Biar merasakan ilmu apa? Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok ruhin, akhirnya dia mangane kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya ora butuh gunung kidul barang kan roh ora butuh rabi. Paham kan? Ya ora butuh putus cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nemplek jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatil wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dan ono kerja dasinan. Ono nggo proposal rumah to roh melok. Paham itu. Jadi roh itu napa melok roh. Lah roh ya tersiksa aku ora butuh mangan ya ora butuh proposal kok ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta. Saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan. Karena roh kembali. Walhasil muniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatil wujud kena Jawa Yogyakarta Solo kaadan niku jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugi nek iki tak terangno detail. Dadi bathuk mesti iki buku sujud gen niku sampeyan ilang. Dadi seksine ora ono cara-cara, cara teorine sinten diti? Rugi kowe. Dadi yo kentur. Tak kali coba mantan preman tak debat terus gue nak ngono buat terus apa tadi gue. Nah debat ini biar itu premannya kumat. Ya sam preman tak debat ilmi. Ngono gue model. Kali coba gue rasa salah di sini di Umar gini ngono soal Umar sahabat top. Tapi tak debat atau milah patenannya ya Rasulullah. Kayak iso dene cak ilmiah. Mantar preman pasar rukat terus jadi sahabat top debat yang milih mate. Ini wonten cerita wong Yahudi jalo keputusan Nabi bareng mesti putusno Nabi cek mamang ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali aku mau sowan ning gone Nabi Muhammad dikai keputusan Nabi mamang cara kowe pilih sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi cek mamang ne takok Umar. Kok marah kok mau singgone Muhammad, singgone Ali, kayak keputusan kok mamang mar. Cara kowe piye? Urusan duit. Entah ini. Entah dia meleput buat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Buat apa mati? Awe. Mereka mantan nopo? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali ya segera. Gak percaya wis kandhani. Ora mesti cara Ali tenan. Lah ora bapak teni. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora gitu Yahudi muslim. Nah, Ali itu Gus Dur. Ali Gus Dur rapi to piye tenang. Ali njen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses sing niru Gus Dur. Mergo ning dinggo negara wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter, Pak Yai santri ini pacaran, wajar itu jangan langsung dicapai itu. Wah, rumput. Terus malah dalil di sini, Alina, subuh syahwat, minan. Iya, bodoh, ketemu pelaturan. Paham ya, rumput apa? Malah ini juga geman, di kiai pinter teman-teman itu geman. Ini yang biasa, ada yang sari hati sidik-sidik. Yang kemana, ada santri pacaran tersinggung, ada santri nakal tersinggung. Ini ada rasanya, lentunya ada apa? Karena meguru kula ini urusan ilmu semi hakikat sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul nenggone pemikiran para santrinya kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal cara mereka napa betapa ndak ada artinya fisik ini Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya, ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mengar kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergabe mati, Bilal ge seneng ae. Badan nalqal akhibah Muhammad dan Wakhisbah. Ya anak mati malah seneng toh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Faham. Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali Wahdatul Wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Hal Al-Halat. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo. Oke, Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedhang kulite tetep dibuak. Tapi umpama gedhang dari awal ora usah kulit, ras itu dadi gedhang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuak. Tapi kita tidak bisa bayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan mbah bosok wae ra sida dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini. Mulane penting ngaji wali-wali syariat sing pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, pornoaksi. Jadi jenengan aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak. Dari pangeran wis pirsa, kuwi nek aku klambi pangeran ora ora tentara ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting itu nazaruh, kenapa kowe klambenan barang wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane si jenar nak mulang nggih, coba klambenan nang intine napa? Dinya ada nambah senan pun. Nah, aku percaya kabeh nazaruh ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambinan itu jinggo tenan. Mulane nek pas dewe wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambinan tenan. Rupet to. Lho iki tenan iki cerita. Iki pentinge ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat kemudian kita orang syariat harus kaya apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita-kita ini ya, kita-kita ini kan orang syariat. Memang kalau manung syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora ada dhuwit ya bingung, rumet. Urip wong syariat itu apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhnya menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Melalui kiai-kiai pegang, nak ketemu kiai-kiai sing setengah jahat, pasti mergo iso nebak hati ini. Enggak ini meriang langsung. Sing kiai ra tau sholat kramat padahal ngambungan wong. Sungguh dino sholat pas waktu kok ora tau kramat. Wong ape buah utang tanggane iku kramat apane? Sing kono ngowar ngawur sungsuan pirang. Meriang mulai wong syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman gitu dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Nah kula mboten ngarah. Sesampe dadi wong syariat sing ra kramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat, terkenal suwe, terkenal keramat di Juaduk tiang-tiang hakikat. Masih tantang kanca-kanca lawani. Nah, tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima hum fi wujri min asaris. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia tidak sholat, tidak apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Niku, ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu. ketemu pertama ya tuh. Jenar kusba, tapi zaman Rasulullah itu perata arah ini muka siapa? Gak biasa mawon. Kalau lara usah kenal jenengan, gak kenal. Dan tinggi kalau gak biasa mawon. Lalu pernah ngajar ajaran yang saya legus gus. Neng dulunya tak ada ini mutura turung tak ini mati. Neng legus gus kok ribet. Ijaban kalau terus enak. Sampai ini saya rungkat kat, gue ngentah ini mati barang. Ya mati, ya saiki ku. Selalu sang ngentah ini, ya saiki ku bodoh-bodoh wis nama. Wis mati, ya saiki bodoh-bodoh wis urus. Wis bodoh kabeh. Nah, cara ilmu hakikat itu kan terus sama semua. Nama? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau balik ini lagi. Logika hakikat itu begitu. Ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Oke? Okay? Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut innalillah wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah, kalau begitu jasad ini nambung gua gula-gulan. Gusti, batuk kula tak gua sujud, tangan kula. Di buktinya tangan emas rana. Batuk emas ora. Mulai dari Siti Dinar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan terus. Mulai Sunan Kalijogo semangat dan mata ini berkau tambah omongannya gelodrodok dindi. Tapi yang enggak disadari Siti Dinar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudi bi masyiatillah wa iroh. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Cindar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu mengingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya tidak perlu khayal jasad kita yang senajan itu orang-orang gunanya ini. Tetap ya wajah wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil, masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu kanjeng Nabi gedulanan. Dia dolanan dirijinya ini. Kenapa? Kenapa? Jari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbu'un udmiyat. Wa fi sabi lillahi ma lafi itu. Gue itu tidak terima fisik, bentuk fisik jari jemari. Yang ditetir berdarah. Tapi nak, gue itu fi sabi lillahi, ayo gue kembali ini habis datang. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya. Sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fi sabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Tino sudah menemukan formatinya. Paham ya? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok. Ngeluh, paham ya? Paham ya? Apa? Jadi, makanya Nabi ngerikan, ya itu sudah. Itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Amba. Dia tidak mati sesuai formasi awal. Yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Lalu itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat-hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur, kula niku nggih mulai umur 20 tahun napa pinten. Kula ngatene nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobat lo tidak lebih 50% ini karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat. Apa betul keberadaan saya di alam ini penting? Sehingga aku kepengen urip tak bila-bila ini ngantai-ngantai ratusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang urip. Lah nek ngono lho apa tak bela-belani? Entek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya cari nabi ini, nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam kan sini mau gerudah-gerudah, kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat. Lalu coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya. Nggih, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawan atau dipengaruhi di masa depan sama ini. Kalau aku kan sama ini, cara teori di masa misalnya kulo rugen, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engko iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repair mesti iso marisi anak. Apa mana nak duit 10 juta, tak ada gue berobatku. Malah jelas lah iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya di bang 10 juta. Karwan iso diwaris. Langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, rung mesti mari 10 juta mesti enak. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah nanti ada dunia, nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh, duit enak. Teori loh. Bapak, artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya. Semua itu tidak ada artinya. Berobat apa nggak berobat, semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kasus kula misalnya loro nggih berubah. Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama keker nggih separuh kula lakoni napa? Jadi kula tetep mboten ngarah obat 100%. Tapi ora ngarah ora berubah wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berubah. Kadang Kanjeng Nabi wis nikine tercincang digeguyon. Wahal laki illa usbu'un utwiyat, kowe ora mau diri sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasad ini begitu tidak penting. Kayak Said Hamzah. Mana Said Hamzah menganggap wahyu bentuknya raka rupan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar. Benar teorinya, ya, orang kok rasolatnya. Okay. Maksudnya, kalau menganggap rasolatnya. Benar cara analisis roh. Ketika Said Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati, karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Said Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin, rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati, paham ya? Ketika rohnya Said Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat, kasat mata kita tahu, wong jasad tidak diinfus, jadi di sayat-sayat, dioperasi, orang kroso. Apa mana saya ini ruhnya wester? Bisa. Lah ya, jasad itu cek gampangnya, dioperasi, dibius saja, terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah, saya ini bayangkan, ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas, ini kira-kira dulu wahsi rakyat bintu. Lu wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah buyu-buyu wahsi. Wahsi cek bintu, ini gabus itu dicincang. Paham kan? Lho niki tenan. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak ngalami Pak Sinter, Sayyid Hamzah tidak ngalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi. Cek gobloke. Gabus kok dicincang. Lah nek ngono rak mirip, makanya nggih. Dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori itu. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallat. Sebelum itu ada Jalaluddin Rumi. Sebelum itu juga ada sahabat, ada Nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanot, paham? Ini maksudnya apa? Sanot. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi. Sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan. Kembali ke Tuhan Bapak, nacara Kristen. Nacara Islam ya balik ini pengeran. Andikan itu iya, itu ya tidak ada masalah. Karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andikan iya lah, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk dialah. Tapi sama sebetulnya teorinya sama, kalaupun iya tidak ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan Yahya. Zakaria Yahya itu dicincang betul oleh orang Yahudi. Matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah nonton angin. Benar-benar untuk kendel mati, paham kan? Maksudnya ini aku ajari, nak mati itu tidak problem. Ini kalau urip ya mati. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malaikat pangeran ditakok, "Ya Rasul, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan Engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan? Endi Yahya Zakaria dicincang?" Aku iku ora goblok dari pangeran. Sedurunge dekne dicincang jasadé ruhé tak jupuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir, sampean lihat wa Maryama. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah, nggih. Asiyah imra'ati napa? Fir'aun. Asiyah imra'ati Fir'aun, nggih. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran ya malaikal mauti cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggota teori iki sing ngincang malah goblok wong gabus kok mbok sin. Jangan ngono dadi nak anggota teori iki malah berbalik sing goblok sing ngincang. Pasti. Yo wis ra kok sesuk sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Rasane nang ngendi? Ini disebut wala takulu lima yuk talu fisa bilil lain apa? Nah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sih disebut neng alam roh ketika Allah tanya alas tu birobikum mesti kalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya, ini sama penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk suwargo. Itu dimaksud Nabi, mustaikinan biha kolbu, mukhlison biha kolbu. Ati itu kolbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver, kayak teori modern sekarang. Misalnya, kolbu itu apa? Jadi kiai kolbu itu jantung. Nah, itu beda-beda liver. Lana liver apa? Kabidun. Itu akal-akalan aja, padahal paham ya. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Lah, roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlison biha kolbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti dakhala jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Lah ini ngomong masalah-masalah hakikat. Uang sih nggak tahu petualangan hakikat, memang sih sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Orang tak melok mikir, utang kamu sentak gue mikir duit. Sih mahasiswa sok mikir main pacaran, sih santri-santri sok mikir hakikat tapi bekerja utang, bek kredit. Mana anut kulo mawon, kulo rapat bingung urusan dunia, rada original lah. Kalau kulo barang rada original, hanya tingkat erotnya dari dunia sudah bagus, maksudnya pembuatan parah. Kulo cari uang dipengaruhi raro. Jare wong kula ngalim ora roh wis mati rasa. Dadi paham kula logika niku napa? Sebab itu ngedikane pangeran kullu syai'in halikun illa wajah. Lah selain roh itu syai'. Sementara roh sendiri oleh bahasa Tuhan tidak pernah dikatakan syai'. Ya disebut kulir ruhu min amri. Makanya Imam Ghazali ngedikan sangat bodoh orang menyamakan roh dengan roh. Roh itu tidak khalqu tapi amru. Dan dalam tradisi Tuhan, khalku dengan amru itu beda. Gitu. Tenggini Suswalu disebut ala lahul khalku wal amru. Jadi khalku itu jasad, amru, roh. ala ini ngolawi tetap terdi Allah al-kholku tawi kholku penciptaan dan itu terkait jasad wal amru roh, karena kulir ruhu tidak min kholki rohki tapi min amri. Kalau sudah amru itu manusia siapapun tidak bisa memahami yang namanya apa? Amru. Makanya kalau nanti ditanggerti makanya kalau itu syukur baik kalau ulama yang rontok ngawur lah baik kalau mantap disayang Kanjeng Nabi kalau yang paham Kanjeng Nabi zaman akhir termasuk kulau jelas termasuk kulau. Kulo tak angen-angen. Kulo kan sering maca Abu Yazid Al-Bustami ketika petualangan yang alam malakut yang langit dolanan. Tak angen-angen itu ya. Panjang nak yang alam roh mungkin sedang. Katus kaji Nabi Isra Mi'raj. Nanti ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Memang tidak ada masalah. Kalau alam roh sekarang pun siapa saja yang muka syafah bisa ketemu Nabi Muhammad, Nabi Isa. Nabi. Karena alam roh tidak ada batas. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas apa-apa. Sudah melintasi ruang dan waktu. Alam fisik sing ruwet. Engko ora usah mbuji dilo nek ora iso alam fisik ku gampang. Kalau bo ora iso. Paham ya? Dene alam roh itu mun melintasi batas ruang dan lah itu ada penyair dari India. Dia iman mbek Nabi Muhammad perkara ini sederhana. Nabi Idris yo nabi, tapi rumang saku wong egois. Mergo teng cerita-cerita kan Nabi Idris itu kepengin roh swarga. Bareng mbek pangeran didonan rokok ampun-ampun dono swarga. Perjanjian ini, pengiran ini cerita loh, kitab-kitab kuno. Syaratnya sih tak terus gue kudu janji gelem mulai mengi dolanan wisata. Gue gusti, wah jenenge wisata gue mulai tuh gusti lah, yo gue orang ayai berusaha gue tinggal mesti ini gue sebenar mati terus lebu. Baru gue ini wisata tak di dono tok tapi gue kudu semulai yo. Gue. Walhasil ono cerita dan Nabi Idris ngakali pangeran sandale ditinggal sitok. Ya dadi malah nak kiai politik bodoh niku ya biasa wong nabi tau bodoh di pangeran. Lha iki cerita wonten kitab e maksude. Ya dia tak ana sok ta ora gak ada mikir ngono, men mikir dunya, ada mikir ngono barang engkek jane. Walhasil akhirnya barang wis ditokno. Terus becik plengaan. Sandal golok kare iki. Bareng semua buaya nak cupu, dicupu digolek kan di seger ketemu. Mulan Nabi itu yang di seger ini swargo. Swargo perjanjian ini golek sandal cupu swargo borang ketemu. Nanti direng tu. Mulan Nabi sih nak ini swargo sih nen. Nabi itu. Bisa golek sandal. Wah, buta hari terkena. Yo, dah cerita ni bang. Mulane wong sufi sangka India, Nabi Idris urung nabi, nabi tenan ya Nabi Muhammad. Tak angen-angen paling bener Nabi Muhammad ora krana kula umat, tak angen-angen Mas. Kula lho umpama kula bayangno kula. Sale kula takoki Malaikat Jibril, "Hak gak kepen mlaku-mlaku." Temu di Jibril. Yo mlaku-mlaku ning langit bisa. Terus kula misale ning langit karena ngerti alam ajaibul malakut, misale ning langit nampa pemandangan sing ndak ono jabar jat fakus sahama. Usah istilahnya, pokoknya semuanya indah. Nah, ya semuanya indah kan gara-gara aku biasa roh ruhin, roh mustofa, roh wong ra jelas-jelas iki. Kemudian ning kono wong sing ganteng-ganteng sing wedok widadari ayu-ayu, tentu aku nganggep ning kono lebih indah tapi dari sekah. Tapi nek diwalik nganggo teori iroda tuwa. Wong ning kene ganteng-ganteng, gak maca tas dhewe wajar raine cemoro, wajar nang jenenge ra bingung. Nang dunia aku wong do bingung, ya ora ndek duwe kadang sungguh ya antik juga ciptaane. Artine umpama posisiku ning gone alam langit, mlaku-mlaku ning bumi ya seneng mergo dianggep mlaku. Mulane Nabi Muhammad ketika ning alam malaku ditakoki, "Kowe roh ajaibi mulki, kowe roh ajaib." Aku roh terus, zaman ning bumi ya roh, zaman ning langit. Karena misalnya malaikat penghuni langit, itu dianggep prestasi nek mlaku-mlaku roh kowe-kowe iki. Artinya bagi mereka sing darani mlaku-mlaku roh alam malakut ya roh kowe-kowe ngene iki ning alam tuh. Padha bagi wong sing ning donya sing darani mlaku-mlaku ning alam malakut. Tapi kesimpulannya akan sama. Engko kowe delok alam malakut ya ape kagum Allahu Akbar Subhanallah. Kowe delok alam bumi dengan segala variasinya juga akan kagum Allahu Akbar Subhanallah. Sehingga Nabi Muhammad tenang ae ning alam malakut ya dekne tetep iso Allahu Akbar Subhanallah. Ning bumi ya iso Allahu Akbar Subhanallah. Mungkin pengiraan gue gawo, gue kan jangan anta abdi hakon. Mas gue kan jangan nabi gue tenan, jos tenan gitu. Maksudnya orang gampang ngeling pengiraan Mas Rauhin. Gak gampang bisa mengagumi ciptaan Allah yang dengan bentuk yang tidak jelas-jelas begini, paham ya? Dan itu Nabi Muhammad tetap bisa, dan itu luar biasa. Paham ya? Umumnya orang kagum ngeteni halal yang besar. Nabi Muhammad boten, sama semua. Wah itu sing dimaksud mulane dari hikam kaifa astadilu bisain ini arwah fi kulli syai. Bagaimana saya anti sesuatu wong saya melihat Allah di semua sesuatu. Maro'aitu se'an illa waro'aitu waha qoblah. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang wujud kecuali melihat Allah dulu. Jadi misalnya aku roh Mustafa, cara sengarang hikam. Lu Allah gawe Mustafa, roh Ruhin Allah gawe Ruhin. Roh Kifuat Allah gawe Kifuat. Yang dikagumi itu Tuhan. Lah bentuk kagumannya sama, misalnya sekarang begini. Pak SBY itu kalau senyum, atau siapa yang ketua demokrat senyum, itu cek wajar. Uang di duit, di jabatan bisa senyum wajar. Tapi ini aneh sekali, orang nggak punya apa-apa kok bisa senyum. Jadi tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham ya? Paham ya? Tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham? Dan itu tetap bisa Allahu Akbar. Subhanallah. Malah aku niru Nabi Muhammad. Roh kuwe bisa Allahu Akbar, roh sapa bisa Allah. Dan itu butuh orang yang tauhidnya tingkat tinggi. Dan banyak baca. Kan kula umpama wah mulane kula seneng model Abu Yazid Al-Bustami, model ditakoki pangeran. Ya Yazid, kowe sira swarga sampun, ron rokok sampun. Kowe gawok seneng. Nggih seneng mergo niku ciptane jeneng. Neraka panas Abu Yazid, nggih panas mung jinan damel panas. Swarga api nggih mung jinan gaya. Ya ngono. Lah maksud tempi, nggih pokoke tetep sing penting jenengan. Liyane iku nggih sifat kabeh mergo jenengan gak. Ya teng donya nggih ngoten. Mana Abu Yazid terbalikin neng dunia, dia tenang mau. Mana kaji Nabi itu seorang Nabi yang tenang neng dunia, dia tenang neng akhirat. Mereka dene lahul hamdu fil ula wal akhirah. Beliau sudah bersaksi betul kalau Allah lahul hamdu fil ula wal akhirah. Fasubhanawahina tumsunawahina tusfiqun. Makanya Nabi mengajari dengan cara syariat. Misalnya kita bangun tidur, kata Nabi kita diajarkan asbahna wa asbahal mulkulillah. Gusti kula tangi turu. Ujung-ujungnya jenik saya ini kerajaannya jeneng, jeneng. Kalau saat ini turu gusti, turu gitu termasuk ayatnya kekuasaannya nopo jenengan. Melainkan dari kanjeng Nabi amsayna wa amsal mulku lillah wa asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi kanjeng Nabi bahwa esok yang saya ini pangeran, sore yang saya ini pangeran, roh Jibril yang saya ini kekuasaannya pangeran, roh Ruhin yang saya ini kekuasaannya pangeran. Sehingga dia ini rapru kehilangan sandal kalau Nabi itu. Ora perlu bodoni pengen. Lah kita bisa kenapa Nabi Idris ora mulai. Mergo sandal ditinggal bareng digoleki ora ketemu. Ya kok ana crita ngono. Mulane, jare sapa fiksi ilmiah no perlu luwih canggih. Wong kuno-kuno nak gawe fiksi kelas e swarga mbek alam malah. Luwih seru petualangan lho napa? Ora trimo nenek sihir. Paham ya. Lah, kalau kalimat tauhid sudah menyatu kayak Zakaria kata sinten Abu Yazid Al-Bustami itu mesti dakhalal. Dan perlu kamu catat, pertanyaan Abu Dzar itu pertanyaan bodoh wa insana wa isaroko. Orang yang belajar ilmu hakikat tentu janggal dengan pertanyaan Abu Dzar. Piye wae Abu Dzar pinter kanjeng Nabi? Maksudnya ngeten iki. Wong sing nglafadzno la ilaha illallah dakhalal jannah. Senajan to dekne zina, senajan to dekne nyolong. Orang yang memahami ilmu hakikat tentu janggal. Bagaimana orang yang melafadzkan la ilaha illallah kemudian dia berzina? Ciri utama orang nyebut Allah idza dzikrallah wajilat. Kalau wajilat qulubu mau mengkeret ora iso zina, paham? Paham ge. Mulane Abu Dzar iku goblok, paham ge. Paham ge. Dadi lagaran mulane kewan rano telung fase, paham ge. Berarti kowe orang mukmin sing dzikira wajilat wong dzikira, wong kok iso zina? Wong mengkeret ora iso apa? Zina, paham ge. Wani nang ngaji kowe bejo ketemu lama ulun bejo kudu syukur to. Mboten iki tenan kudu syukur to. Artinya ada kitabnya, terus ada analisisnya, terus ada marojeknya, terus orisinil. Artinya orisinil itu kalau kan ngecek apal Quran hadis. Artinya ya waras artinya itu. Buat ini kita tenang, buat ini kita hadus di nikmat. Paham ya? Tapi piye wae nak izah dukira wae wajilat. Belum. Mereka Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka wa nasta'inuka bi rahmatika wa hamdaka la ilaha illa anta alhamdana manan. Ya bati as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum badal sadari. Nas'aluka ya Allah wa nasta'inuka ya Allah wa natubuka ya Allah. Bi adlaka alhamdana la ilaha illa anta alhamdana manan. Ya bati as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum badal sadari. Anna risanahnu wa zuriyatuna man ahabbana rasulaka muhammadan kursulatu alihim ayatika yu'allimuhumul kitab ala hikmata yusakkihim innaka antal azizu. Allahumma lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da rida wa lakal hamdu ya Allah hatta radita ya Allah. Lakal hamdu minus samawati wa minul ardu wa mimma syi'tan syai'in ba'du. Allahumma ya Allah, a'inna ya Allah, li umuri dunyana wa dinina, wa a'inna ya Allah, li umuri kulliha ya Allah. Anta ya Allah, askantana fi hadithar ya Allah, fakunta ya Allah, fad'abbatana ilaika ya Allah. Fakdurna ya Allah, waqadfirna minal abidina laka, wa minal musyahidina li ayatika ya Allah, wal mukirrina bi'ufu wa diyatina ya Allah. Uluhiyatan minka, wa satwatan minka, wa jabarutan minka. Hatta la naro wa la nasma'a wa la nataliza illa bika ya Allahu ya Habbu ya Somad. Allahumma farijal hamdi wa kashifal ghammi mujiba da'wati muqtarin. Anta tarhamuna rahmanat dunya wal akhirati. Farhamna rahmatan tuhnina biha amman siwak. Rahmatan tuhnina biha ar-rahmati man siwak. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد